daño. Rasa sayang, rasa rindu, bas simpan saja. Denai pun dah baca do itu, marasa kanyo. Tanun hati babis ya ragu, bapandang saja. Pakas ya apa kini? Kaden nai adi abari hingga maracun hati. Layangan dan rintang manungku imani lantang adi juo tak bayang. Oh, kuhi baju ko batade baso India. Hati suko bat ai kense baso piyaman. Hati lai kare tapi darah badan pun makin dan patah ke makin goyah oi jantung. Menyimpan rasa di mabuk angan. Bayang adik di ruang mata jadi rahasia. Jauh meyana.